Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillah falamudhillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. لا نبي بعده قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخوتي في الله رحمكم الله. Para talabatul ilmi yang berbahagia di Ma'had Riyadhul Jannah, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat, rahimakumullah. Malam ini tidak ada kata larut dan juga tidak ada kata terlalu malam. Sebab untuk kebaikan tidak ada kata terlambat. Di luar sana banyak orang membuang-buang waktu dan mereka tidak peduli dengan waktu. Di luaran sana tidak sedikit yang menghabis-habiskan kesempatan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan mendatangkan kemadharatan, dan mereka tidak peduli. Dari awal pagi hingga ujung hari, sibuk dalam kerja, memeras keringat, membanting tulang. Malam yang seharusnya digunakan untuk istirahat, tidak digunakan untuk beristirahat. Dari awal malam hingga ujung malam, mereka berpindah dari satu tempat hiburan ke tempat hiburan berikutnya. Melepaskan lelah dan penat, kata mereka. Itu realita kehidupan. Banyak yang menghabiskan waktu ya, melalui malam dengan hal-hal yang tidak baik. Maka untuk mereka yang yakin bahwa yang dikerjakannya adalah ibadah, tentu jam 9, jam 10, jam 11 malam bukan masalah. Untuk mereka yang yakin bahwa hukum asal setelah sholat isya adalah segera tidur dan istirahat. Tetapi untuk thalabul ilmi dikecualikan, karena mereka para penuntut ilmu tertuntut dan terbiasakan untuk as-samaru fi talabil ilmi. Mereka sampai larut malam menuntut dan belajar ilmu. Apalagi kalau kita membaca kisah-kisah salafus saleh. Tentunya kita bukan apa-apa dan tidak seberapa dibandingkan dengan mereka. Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ad-Darqutni, dan para ulama lainnya. Mereka sepanjang hari menghadiri majelis-majelis tahdits, majelis-majelis hadits untuk mendengar. Malamnya mereka habiskan untuk mencatat, menasakh. Tidak sedikit dari mereka yang harus mengalami gangguan penglihatan. Matanya kabur, matanya lamur, bahkan mengalami kebutaan. Kenapa? Karena saking semangatnya untuk membaca, menulis di tengah gelapnya malam, cahaya yang kurang. Beda dengan zaman sekarang, cahayanya berlimpah, cahayanya meruah. hampir tiap titik, hampir tiap setiap sudut itu ada siraman cahaya. Bahkan ada satu ulama yang kemudian melakukan nego dengan seorang penjaga keamanan di sebuah komplek perumahan mewah. Negonya apa? Silahkan Anda tidur, saya yang berjaga. Asalkan saya diperbolehkan menggunakan pelita, lampu cahaya di sini untuk menulis ilmu. Sampai seperti itunya semangat ulama salaf itu. Karena kalau mau beli pelita sendiri, mau beli minyak sendiri, belum tentu ada dana. Belum tentu tersedia biaya. Uang dari mana? Karena man talabal haditha aflas. Siapa yang sungguh-sungguh mencari hadith itu pasti akan kehabisan biaya. Pasti aflas. Nah, ada seorang ulama seperti itu. Dia datangi seorang penjaga. Kalau kita bilang sekarang satpam lah. Security. Udah mas, bahasa kita. Masnya tidur gak apa-apa, saya yang jaga. Yang penting saya diizinkan pakai lampu ini untuk menulis. Tapi zaman dulu kan pelita minyak, bukan listrik. Ada lagi yang rela mencatat sambil berdiri. Karena mengikut pelita milik orang. Pelita minyak atau lampu itu bukan miliknya. Yang bisa dia bawa ke sana kemari sesuka hati. Lampu itu milik orang. Minta izin, boleh. Boleh sambil berdiri mencatat. Mendekat dengan lampu. Itu as-salafus salih. Rahimahumullah. Tapi dha'ufatil himam. Yang menjadi persoalan adalah himmah itu sudah lemah. Ya. Himmah itu sudah lemah. Himmah itu apa? Tekad. Ya. Sudah merasa cukup dengan apa yang sudah didapat. Sudah banyak yang kita pelajari, sudah banyak yang kita catat, sudah banyak buku yang kita baca, sudah banyak kajian yang kita ikuti. Padahal kalau mau dihitung-hitung, sedikit sekali. Tidak ada apa-apanya dengan apa yang telah dipelajari dan dicatat oleh as-salafus salih rahimahumullah. Walhamdulillah. Kita memohon pertolongan dan ma'unah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hari ini walaupun mungkin tidak dengan durasi waktu yang lama seperti yang direncana. Tapi paling tidak apa yang sudah kita rencanakan malam hari ini tetap terlaksana. Kajian Ba'dal Isya. Karena sekarang juga Ba'dal Isya ini. Baik. Antum yang di sini berjuang dalam penantian. Kami yang dalam perjalanan berjuang melewati kemacetan. Sama-sama berjuang. Sama-sama berjuang. Taib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu sifat hamba yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, dan sifat itu sifat mulia, adalah yuhsinu billahi dhan. Dia selalu berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekalipun prasangka-prasangka buruk yang dia tujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Husnudhan billahi ta'ala. Berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan ini penting. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di dalam as-sahih, sahih Muslim, itu beliau sampai membuat satu bab tersendiri. Babul amri ya, bihusnudhan billahi ta'ala indal maut. Dikaitkan dengan kematian. Di situ Al-Imam Muslim rahimahullah membawakan beberapa riwayat hadis yang mengajak kita untuk selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya juga sama. Ada satu pembahasan tersendiri tentang husnul dzan. Bahkan tidak sedikit dari kalangan ulama seperti Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah yang mengumpulkan dan menghimpun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang husnudzan billahi ta'ala. Selalu berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau mendefinisikan husnudzan billahi ta'ala. Beliau menyatakan raja'un billahi yaqudu sahibahu lil amali salih. ويشحذ همته للعبادة وتطلع لما عند الله تعالى من فضل. Itu disebut husnul dhan. Berprasangka baik kepada Allah itu apa hakikatnya? Kata Syekh Al Utsaimin, yang namanya husnul dhan itu adalah dorongan yang besar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebuah dorongan besar dari dirinya untuk terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menuntunnya lil amali salih, menuntunnya untuk beramal saleh. Wa yashhadh himmatahu lil ibadah, melecut semangatnya untuk ibadah. Wa tatallu' lima indallahi ta'ala min fadlin, dan betul-betul berusaha mendapat keutamaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian husnul dhan yang disampaikan oleh Syekh Al Utsaimin rahimahullahu taala. Al Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mendefinisikan dhannul ijabati inda du'a wa dhannul qabuli inda taubati wa dhannul maghfirati inda al-istighfari wa dhannu qabuli al-a'mali inda fi'liha ala syurutiha tamassukan bisadiki wa'dihi wa jazili fadlihi. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, husnul dhann billah, berprasangka baik kepada Allah itu ada beberapa bentuk. Yang pertama, dhannul ijabati inda du'a, yakin Allah mengabulkan doa. Kedua, dhannul qabuli inda taubati, yakin Allah itu menerima taubat hamba. Yang ketiga, wa dhannul maghfirati inda al-istighfar, yakin Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan bagi mereka yang beristighfar. Keempat, wa dhannu qabulil a'mali inda fi'liha ala syurutiha, yakin amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, keempat hal ini, tamassukan bisadiki wa'dihi wa jazili fadlihi. Apa dasar dia berkeyakinan? Dasarnya karena dia percaya bahwa janji Allah adalah benar. Wa jazili fadlihi, dan dia berpegang bahwa kemurahan dan kedermawanan Allah itu sangatlah luas. Jadi ada beberapa hal ya. Ada beberapa hal yang terkait dengan husnul dhan billahi ta'ala. Contoh dari 4 poin yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Yakin Allah itu mengabulkan doa. Ini termasuk husnul dhan. Maka anonimnya, lawannya adalah berprasangka buruk, su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuknya? Bentuknya dia menganggap doanya tidak dikabulkan. Dia putus asa di dalam doa. Akhirnya berhenti berdoa. Itu su'udzan namanya. Itu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Jangan seperti itu. Kalau kita punya permintaan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila belum juga dikabulkan, tetaplah terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salaf itu sampai mengatakan, saya punya sebuah keinginan. Sejak 40 tahun yang lalu, belum Allah kabulkan. Sampai hari ini saya tetap meminta dalam doa. 40 tahun lamanya. 40 tahun lamanya berdoa. Enggak berhenti-berhenti. Minta terus. Apa untungnya? Meminta kepada Allah sudah 40 tahun juga enggak dikabul-kabulkan. Apa manfaatnya? Banyak manfaatnya. Karena berdoa itu tidak semata-mata agar apa yang dia minta Allah berikan. Seperti yang dia minta. Yang namanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tujuannya bukan hanya satu. Supaya apa yang disebut dalam doa itu terwujudkan. Bukan hanya itu. Tetapi berdoa itu sendiri adalah ibadah. Berdoa itu sendiri adalah ibadah. Dikabulkan, tidak dikabulkan, diwujudkan, tidak diwujudkan, dia gak peduli. Yang penting dia beribadah dengan cara berdoa. Yang kedua, berdoa itu merupakan bukti nyata bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah, hamba ciptaannya. Dengan berdoa adalah bukti bahwa dia sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa akan membantunya selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun sudah 40 tahun, lah kita baru sehari dua hari, waduh, udah doa terus saya Ustaz. Tiap malam doa. Sejak kapan? Ya kira-kira sejak Ramadan kemarin. Lah baru setahun aja belum. Justru itu yang membuat doa itu tidak dikabulkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Doa kalian itu akan Allah kabulkan malam ya'jal, selama dia tidak ya'jal. Qalu wa ma ya'jalu ya Rasulullah? Para sahabat tanya, ya'jal itu apa sih wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menjelaskan, yaqulu da'autu falam yustajab li. Yang namanya ya'jal itu ketika seorang hamba mengatakan, lah wong saya sudah berdoa kok enggak dikabul-kabulkan juga. Itu yang justru membuat doa seorang itu tidak mustajab. Doa itu tidak mustajab karena si hamba ya'jal. Apa itu ya'jal? Ya'jal itu tergesa-gesa, terburu-buru, itu dalam arti kata. Tapi kalau dalam prakteknya, da'autu falam yustajab li, dia mengatakan saya sudah berdoa, kok tidak dikabul-kabulkan juga. Sabar. Bisa jadi, apa yang kita minta, itu tidak Allah kabulkan. Seperti yang kita minta. Karena yang Allah berikan lebih baik dari itu. Bisa jadi doa yang kita panjatkan tidak Allah kabulkan. Tapi Allah ganti dengan dihindarkan dari musibah dan malapetaka. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala simpan itu hingga di akhirat agar yang dia dapat itu berlipat-lipat. Yang jadi masalah kan seorang hamba itu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Salah satu bentuknya kata Imam Al-Qurtubi, ya, dalam hal berdoa. Udah doa, doa, doa, doa, doa. Contohnya, dia sedang dalam proses thalabul ilmi. Dia baru belajar. Ingin menghafal Al-Quran. Susahnya luar biasa. Berat sekali. Berat sekali. Terus dia berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebulan, dua bulan, tetap saja dia merasa berat menghafal. Sama saja dia merasa betapa sukar dan sulit. Dia menambah hafalan. Doa lagi. Setahun berlalu, tidak ada perkembangan. Percuma berhenti berdoa. Itu sudah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Semestinya dia berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jal. Ana inda dhanni abdi bi. Allah berfirman dalam hadis qudsi. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Kalau prasangkamu baik kepada Allah, Allah akan berikan kebaikan. Kalau prasangkamu itu indah kepada Allah, Allah akan memberikan hal-hal yang indah buatmu. Kalau engkau berprasangka bahwasanya Allah akan memberikan kemudahan, kemudahan itu pasti akan datang. Dan ini nyata dirasakan para ulama dan dialami oleh sekian banyak orang-orang saleh. Sekian banyak orang-orang saleh. Ketika yakin dan betul-betul yakin dengan kekuasaan Allah, dengan kekuatan Allah Jalla wa'ala, terwujud seperti yang dia yakini. Tapi banyak orang bimbang, banyak orang ragu, banyak orang masih bertanda tanya, ya enggak. Ya seperti itulah yang dia dapat. Tapi coba lihat hamba-hamba Allah, para nabi, para rasul, para ulama. Mereka dengan keyakinan yang tinggi, Allah akan mampu, Allah akan memberi, Allah akan melindungi. Terjadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya yang terbaik. Akhirnya kan Allah perintahkan berhijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Sehari sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah direncanakan tuh dibunuh bersama-sama. Dikepung rumahnya. Artinya Nabi Muhammad sedang dalam pengawasan. Nabi Muhammad itu terus diamati. Bukan cuma ancaman itu, tapi sudah apa? Aksi di lapangan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan wahyu dari Allah bahwa beberapa saat lagi beliau akan berangkat hijrah. Maka Nabi Muhammad menghubungi sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Padahal Abu Bakar As-Siddiq jauh-jauh hari sebelumnya sudah menyatakan kepada Nabi Muhammad ingin hijrah ke Madinah. Tapi ditahan oleh Nabi. Jangan dulu. Para sahabat sudah berangkat hijrah. Abu Bakar As-Siddiq mau berangkat hijrah. Nabi Muhammad tahan. Jangan dulu. Kenapa? Karena Allah menghendaki pada momen-momen penting dan peristiwa-peristiwa besar itu yang mendampingi Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi Nabi Muhammad sudah menyatakan, persiapkan segala sesuatunya. Sejak hari itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq sudah menyiapkan ontanya, menyiapkan bekal makanannya. Semua dipersiapkan. Sehingga sewaktu-waktu berangkat. Tidak kaget. Dan komunikasi itu dilakukan oleh Nabi Muhammad di siang hari, terik panas ketika orang tidak mau keluar dari rumah. Rata-rata orang itu tidur dan masuk di dalam rumah saat-saat yang sepi, tengah siang. Disampaikan kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, sudah tiba saatnya kita berangkat. Diatur itu dengan rapi. Diatur itu dengan teliti. Itu Nabi Muhammad SAW. Ada perencanaan yang matang. Ada langkah-langkah yang dipersiapkan. Bukan asal tawakal. Gak bisa. Semua diatur itu dengan rinci, dengan teliti. Ya kan? Apa yang dipersiapkan, siapa yang akan berangkat. Rutenya kemana? Petugasnya siapa? Apa tugasnya? Betul kan? Di akhir malam Nabi Muhammad menyinggahi sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq berangkat hijrah. Dan Nabi Muhammad sudah memperhitungkan ini pasti dikejar, pasti dicari ini. Maka harus ada tempat transit terlebih dahulu. Di gua? Gua apa? Hira masa. Di gua apa? Tawur. Bukan Hira ya. Kalau gua Hira apa itu? Hah? Buka. Tempat turunnya wayah. Gua Tawur. Kenapa disebut Tawur? Tawur ini apa artinya? Orang Sunda atau orang Jawa? Kalau orang Sunda? Apa? Tawur itu artinya sapi ya. Sapi jantan. Bentuknya memang seperti sapi jantan itu gunungnya. Lah Nabi Muhammad memilih tempat itu sebagai tempat transit. Tempat yang safety. Sesuatu yang dipertimbangkan tidak akanlah terfikir orang-orang Quraisy itu mencari ke sana. Orang dalam kalut, dalam apa namanya paniknya itu diperkirakan enggak akan berpikir sampai di sana. Beliau masuk ke sana itu. Beliau berdua. Ada yang ditugaskan mengambil makanan dan minuman, mengantarkan putrinya. Ada yang ditugaskan untuk mencari-cari berita. Ada yang ditugaskan untuk menghapus jejak. Lengkap itu detail dan rinci. Satu tim dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW untuk target goal, tujuan yang besar. Ini semua ruas-ruas utama, jalur-jalur penting. Wah, disebar orang mencari Rasulullah SAW ingin menangkap. Menangkapnya, menangkap beliau. Sampai ada satu tim pengejar, tim penyergap, tetap ngecek di sana. Di atas gunung Thaur sana. Di muka gua, tempat Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar Siddiq itu bersembunyi dan transit sementara. Gua itu gak terlalu besar, gua itu kecil. Menjoroknya bukan ke dalam, bukan ke atas, ke bawah. Menjoroknya gua Thaur itu, dia ke bawah. Jadi kalau ini adalah hamparan tanah, di sini masuk ke bawah itu guanya kecil. Kecil. Sehingga ketika tim penyergap ini sampai di sana, kaki-kaki kuda itu terlihat pas di bagian kepala begini. Ini kaki-kaki kuda para penyergap. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau satu dari mereka sekedar melihat arah kaki saja, lihat kita, mau di bawah situ kok. Di saat itulah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menenangkan sahabatnya, menenteramkan pikirannya, ya Aba Bakrin, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma. Dhann di situ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, apa yang engkau bayangkan? Apa yang engkau takutkan? Ada dua orang. Allah yang ketiga. Allah yang menjaga. Enggak usah takut. Tidak perlu bersedih. Jangan khawatir. Itu husnul dzan namanya. Berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu yang akan melindungi, Allah itu akan menjaga, Allah itu akan memberikan keselamatan, Allah yang akan menanggung rezekinya. Sudah, para penyergap itu turun ke bawah, selamat. Kira-kira sudah cukup waktunya, semangatnya orang Quraisy sudah mulai lerem, turun. Ya kan? Barulah Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan hijrahnya. Tetapi yang menjadi catatan di sini sebagai contoh adalah kekuatan dhannya, husnul dhannya. Nabi Muhammad SAW kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang perlu kita tiru. Ini yang harus kita gali. Ketika kita mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ketika kita sangat berbeda dengan orang yang banyak di luar sana. Dalam hal talabul ilmi. Dalam hal prinsip, konsep, dan pengertian kebahagiaan hidup di dunia. Gak usah takut, gak usah khawatir. Memang beda kok. Gak bisa disamakan. Kalau di hari-hari biasa, sebelum pandemi corona, bagi kita kan gak ada tanggal merah, masuk terus aja. Hari Ahad masuk sekolah, tetangganya bingung. Loh gak libur masuk? Enggak, masuk. Yang lainnya tanggal merah, hari ini, hari itu, hari ini, hari ibu, hari buruh, hari ya macam-macam hari itu. Kita santri tetap masuk aja. Itu udah beda kan? Ketika muncul syubhat, ada suara-suara sumbang dan miring, ya jangan terpengaruh. Kuatkan husnul dhanmu billahi ta'ala. Husnul dhanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada suara burung. Bilang, itu kalau belajar di pesantren itu nanti besok besar makan apa itu. Maksudnya diragukan. diragukan kemampuan para thalabatul ilmi untuk bisa sukses di bidang dunia. Enggak tahu mereka. Justru orang-orang yang berilmu itulah yang usahanya akan sukses. Karena ukuran kesuksesan bukan dilihat dari nominal dan angka, tapi dari berkah dan bahagia. Kerangka luarnya, bingkainya, itu terlihat wah mewah. Dia punya ini, dia punya itu. Dia ada ini, dia ada itu. Uangnya banyak, hartanya berlimpah. Tapi dia diatur dan dikendalikan oleh hartanya. Bukannya dia yang mengendalikan, tapi dia yang dikendalikan. Dia yang diperbudak tanpa terasa. Mau tidur ingat harta, bangun tidur ingat harta. Mau pergi sedikit khawatir hartanya hilang. Diatur, harusnya mengatur. Berprasangkalah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus nanti makan gimana? Ada, bismillah. Kerja apa? Banyak kerjaan. Tapi rata-rata pengangguran, bukan pengangguran. Mereka enggak mau kerja. Orang kalau mau kerja ada aja pekerjaan. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ditakut-takutkan oleh setan itu kan apa? Kefakiran. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Kalau talabul ilmi masuk pesantren nanti ya makan. Iya kan? Kalau nanti ta'awun dalam dakwah nanti penghasilannya berkurang. Mau menikah dengan nikah yang syar'i. Yang datang melamar anak baik-baik. Ditanya sebulan penghasilannya berapa. Gak beraturan, oh jangan. Saya maunya anak perempuan saya itu yang bersuami dengan pekerjaan yang mapan. Subhanallah, di kalangan salafiyin sekarang seperti itu ada. Oknum-oknumnya. Siapa yang ngajarin seperti itu? Berapa kali saya mendengar dengan telinga saya sendiri ini? Sekarang ada syarat pekerjaannya sudah mapan. Siapa yang ngajarin ustaz seperti itu? Gak ada. Mana hasil ngajinya? Mana hasil belajarnya? Mana identitas salafimu? Kalau ada orang datang melamar, salah satu syaratnya sudah punya pekerjaan yang tetap. Ya kita semua orang tua yang punya anak perempuan inginnya seperti itu. Tapi jangan kemudian menutup aspek-aspek lain yang itu lebih penting. Akhlak yang baik. Perilaku yang mulia. Semangat taklim. Agamanya bagus. Apakah itu kita abaikan? Apakah kita anggap tidak ada artinya? Bismillah. Husnuzan kepada Allah. Allah yang mencukupi mereka. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan rezeki yang lancar buat mereka. Tapi dia enggak punya pekerjaan. Kita bantu sebagai orang tua. Yang penting dia mau tanggung jawab, yang penting dia mau berusaha dari nol. Kalau saya sendiri, bila ada yang datang meminta nasihat terkait dengan pernikahan, itu salah satu poin yang saya sampaikan. Mau kepada orang tuanya, mau kepada calon mempelainya, calon pengantinnya, bahkan yang sudah jadi pengantin resmi, saya selalu bilang, mulailah dari nol. Orang tuamu kaya, mertuamu kaya, tetap kamu harus mulai dari nol. Supaya apa? Cintamu langgeng. Supaya apa? Keluargamu itu kuat dan rekat, dimulai dari nol. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kaitannya banyak dengan hal apa? Dengan perekonomian. Sama juga nasihat seperti ini yang kita sampaikan di daerah-daerah yang baru merintis dakwah. Tidak sedikit pesimis. Wah, Ustaz, jumlah ikhwan di sini baru 4, baru 5. Hei, pondok pesantren yang sekarang itu besar, dulunya kecil. Sebuah daerah yang salafiyinnya banyak, dulunya sedikit. Jangan jadikan alasan itu. Bismillah. Itu kan yang bisa kita lakukan, memotivasi, memberikan semangat, tasji. Kami di sini tidak ada yang menjadi donatur, gak ada yang kaya raya. Kami di sini cuma nelayan, Ustadz. Kami di sini cuma peladang, kebun-kebun kecil di hutan-hutan berkarang dan berbatu kapur itu. Apa yang kita bilang? Tidak ada sejarahnya. Tidak ada sejarahnya. Salafiyin bertekad membangun masjid, kemudian tidak sampai selesai. Tidak ada sejarahnya. Akhirnya selesai juga. Yang membedakan cuma cepat atau tidaknya. Yang sana 1 tahun, ini 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi pasti jadi. Luruskan niatmu. Niatnya itu untuk apa? Untuk pribadimu. Kalau untuk pribadimu, Allah akan biarkan kamu. Tapi kalau niatnya lillahi ta'ala, Allah yang mencukupinya. Tidak mungkin seorang hamba secara serius, sungguh-sungguh ikhlas memperjuangkan agama Allah, lalu disia-siakan oleh Allah. Mustahil. Allah akan bantu itu. In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Walayansurannallahu man yansuruh. Dan sungguh-sungguh Allah akan menolong setiap hamba yang betul-betul menolong agama Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath, inna fatahna laka fathan mubina. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Kalau Allah yang sudah menolong kalian, mana ada yang bisa mengalahkan kalian? Mana ada yang bisa menghalangi kalian? Asalkan Allah yang sudah menolong. Terus untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, luruskan niat. Ini bangun masjid, bangun pondok, beli tanah untuk diwakafkan, lembaga pendidikan, niatmu untuk apa? Kalau niatnya untuk lillahi ta'ala, ikhlas karenanya, berprasangkalah baik kepada Allah. Terwujud. Terwujud. Husnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mau terjun di tengah-tengah masyarakat untuk berdakwah, pesimis duluan. Kayaknya masyarakat di sini susah deh. Kebiasaan masyarakat di sini udah terlalu jauh dari agama. Belum melangkah, sudah mundur. Belum berlaga, sudah menyatakan kalah. Itu kan su'uzan kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya kan berprasangka baik. Banyak yang awalnya berpikir seperti itu, tapi setelah berjalannya waktu, ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Beberapa hari yang lalu kami berkunjung ke Wai Kanan di Lampung. Yang disampaikan para pengurus di sana juga seperti itu. Awalnya masyarakat di situ masyarakat yang pelaku maksiat terang-terangan, minum, judi, segala macam. Nanti ada gesekan apa enggak ini. Subhanallah. Justru dari mereka-mereka lah yang menerima. Dari mereka-mereka lah yang mendukung. Dari mereka masih ada yang punya hati. Dari mereka masih ada yang ingin baik. Tapi sebelumnya mereka tidak tahu cara baik itu bagaimana. Sebelumnya mereka tidak memiliki seseorang yang bisa menuntun mereka untuk berbuat baik. Akhirnya begitu. Tapi ketika taklim diselenggarakan, kajian diadakan, pendidikan tahfidz dimulai. Orang-orang yang memang pada dasarnya baik melihat ini sebagai cahaya. Alhamdulillah. Lalu kenapa pesimis? Kenapa kecil hati? Kenapa su'udzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam berdakwah? Bismillah. Sebut nama Allah, harapkan berkahnya. Dakwah berjalan. Nah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita semua punya banyak harapan. Semuanya kita punya banyak harapan. Ada harapan-harapan yang sifatnya pribadi. Ada harapan-harapan yang kaitannya dengan kepentingan keluarga. Ada harapan-harapan yang kaitannya dalam hal ibadah dan amal saleh kita. Ada juga harapan-harapan yang kaitannya dengan dakwah dan kebersamaan. Semua itu ada. Nah, pondasinya apa? Husnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga husnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang disebutkan Al-Imam Al-Qurtubi tadi kan. Yakin Allah itu menerima taubat hambanya. Yakin Allah itu akan memberikan ampunan bagi mereka yang sungguh-sungguh meminta ampunan. Tetapi jangan lupa bukan cuma berharap dan juga bukan cuma yakin. Tapi dibuktikan. Dibuktikan dengan apa? Dengan amalan saleh yang nyata. Dengan amalan saleh yang nyata. Para ulama kita rahimahumullah memberikan teladan. Waqi' ibnu Abil Aswad rahimahullah. Waqi' ibnu Abil Aswad rahimahullah mengatakan Allahummarham waqi'an fa inna rahmataka lan ta'jiza an waqi'in. Ya Allah rahmatilah waqi'. Artinya rahmatilah aku. Sesungguhnya rahmat-Mu itu sangat luas dan tentunya tidak akan kalah menghadapi Waqi'. Artinya beliau yakin akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tadi sudah kita kasih catatan, apa cuma sekedar keyakinan was, sudah pokoknya gini yang penting nanti Allah juga mengampuni kok. Keyakinan itu harus dibuktikan dengan apa? Dengan amalan. Contohnya disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah, dakhalu ala Abi Abdurrahman As-Sulami ya'udunahu fa dhahaba ba'dul qaumi yurjihi faqala inni la arju rabbi 'azza wa jalla wa qad sumtu lahu 80 ramadhana. Abu Abdurrahman As-Sulami jatuh sakit, dijenguk teman-temannya. Sebagian yang menjenguk itu menyampaikan harapan-harapan, mudah-mudahan. Faqala Abu Abdurrahman As-Sulami mengatakan, inni la arju rabbi azza wa jal. Sungguh, kalau saya sendiri betul-betul berharap kepada Allah. Saya berprasangka baik kepada Allah. Kenapa? Waqad sumtu lahu 80 ramadhan. Saya ini sudah puasa 80 kali ramadhan. Berprasangka baik kepada Allah azza wa jal akan diampuni. Berprasangka baik kepada Allah akan diampuni. Tetapi ada dasarnya, apa? Usaha. Ada ikhtiar untuk beribadah. Yang beliau sebutkan di sini salah satunya adalah waqad sumtu lahu 80 ramadhan. Saya sudah puasa selama 80 tahun, maksudnya 80 kali ramadhan beliau berpuasa rahimahullahu taala. Karena tidak sedikit mereka yang menyalahartikan husnudzon, menyalahartikan prasangka baiknya kepada Allah. Cuma berprasangka-prasangka-prasangka baik, tapi tidak ada amalan nyata. Yang namanya prasangka baik itu harus dibuktikan dengan ibadah. Barulah dikatakan husnudzon billah, prasangka baik kepada Allah, kalau dia beribadah. Kalau tidak beribadah, ya bukan. Itu cuma bohong-bohongan. Itu cuma bohong-bohongan. Taib sebagai penutup malam hari ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Muhammad bin Aban an Humaidin, dari Humaid. Ini masih Al-Imam Ibn Abi Dunya yang meriwayatkan. Dari Humaid rahimallahu taala beliau bercerita, kana li ibnu ukhtin murhaqin famaridha fa arsalat ilayya ummuhu fa ataituha fa idha hiya 'inda ra'sihi tabki fa qala ya khali ma yubkiha qultu ma ta'lamu minka qala alaysa innama tarhamuni qultu bala qala fa inna allaha arhamu bi minha. Ini anak salaf, anak muda di zaman salaf, masih remaja belia, bahkan bisa kita katakan anak kecil di zaman salaf, sudah terdidik untuk husnudzan kepada Allah SWT. Bercerita untuk kita Humaid, katanya keponakan saya jatuh sakit, anak saudara perempuanku sakit. Ibunya, saudarinya ya, saudari kandungnya, ibunya meminta saya datang. Saya datang. Ketika saya datang menjenguk, fa idza hiya 'inda ra'sihi tabki. Ternyata sang ibu menangis di samping sang anak, keponakannya itu. Nangis ibunya. Fa qala ya khali ma yubkiha. Keponakan saya tanya, "Om, ibu saya kok menangis kenapa?" Masih kecil, terbaring sakit. Ibunya menangis di samping. Si anak tanya sama Humaid pamannya. Ya khali, paman, mayubkiha, ibu saya kok menangis? Qultu ma ta'lamu minka. Ya ibunya nangis karena kamu sakit kan. Ma ta'lamu minka. Karena ibumu tahu kondisimu seperti apa. Qala alaysa innama tarhamuni. Kata si anak kecil itu, loh, ibu saya kan sayang sama saya. Qultu bala, la iyalah. Ibumu itu sayang sama kamu. Qala, kata anak kecil itu, fa innallaha arhamu biminha. Sungguh Allah itu lebih sayang kepada saya daripada ibu saya. Itu anak kecil di zaman salaf. Sudah tertanam betul husnudzannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian cengeng, santri-santri, ya kan? Diingat baik-baik itu, enggak cengeng. Baru sakit sedikit telepon, "Aduh ya Umi, aduh." Apa? Masa kayak gitu santri? Mental apa itu? Cuma sakit panu loh. Digambarkan sama ibunya, "Ya Allah Umi, Umi, ini gatal-gatal semua, terus apa? Ya kirimin makanan lah nih." Baru sakit. Sakitnya bukan sakit apa, terlambat makan kamu tidur, mau makan. Nanti sakit perut baru kamu lapor-laporan sama orang tuamu. Baru apa namanya? Kepalanya pusing sedikit udah, "Aku pengen pulang, Mi." Garangmu itu hilang. Kalau sama temanmu kayaknya kamu jantan, kalau udah kayak gitu, "Aku pengen pulang, Mi." Ya. Enggak malu. Calon pemimpin cengeng. Gimana umatmu nanti? Bagaimana pengikutmu kelak? Kalau pemimpinnya sakit. Dari itu tuh, "Hei, mana?" Urusan ditutup udah teriak lagi sama temannya. Main lagi. Dan itu ternyata bukan hal yang baru. Di zaman saya juga ada seperti itu. Kalau di zaman kalian di sini saya yakin gak ada sih. Loh kok ketawa? Ya kalau sakit sedikit terus digede-gedein gitu loh. Dibesar-besarin sama orang tuanya biar uang jajannya ditambah, biar jajan uang makanannya dikirim, ya kan. Biar nanti ngomong sama ustadznya izin pulang atau dijenguk orang tuanya terus diajak jalan-jalan beli bakso atau sate di sana kan gitu. Gitu. Wah, harus dibuat-buat. Apa? Itu loh contoh anak kecil di zaman salaf itu yang nangis ibunya. Yang sakit anaknya. Betul-betul sakit itu. Malah, loh kok nangis ibu itu? Ibu kan sayang sama saya. Allah lebih sayang sama saya. Nggak usah khawatir. Itu. Jadi kalau ditanya, "Kamu sehat nak?" "Sehat nih." "Sehat." Padahal sambil nahan sakit gigi gini kan. "Sehat nak?" "Sehat mi." "Kok suaramu kamu seperti itu?" "Ya sekali-kali gayalah sama Umi." Ya. Padahal menutupi sakit gigi. sakit giginya. Ya sudahlah, baik-baik aja. Iya lah mi, mantap mi. Tutup. Kan gitu harusnya, mentalnya yang kuat dong. Jangan apa namanya. Nanti telepon bapaknya, bi, di sini lauknya cuma terong, cuma kerupuk, kirimlah. Oh ya, teman-temannya senang dikirimi ayam lah, itulah segala macam lah. Akhirnya wah kurang bi, masa seminggu cuma sekali, seminggu tiga kali lah, ya nggak jadi mondok, jadi warung makan jadinya. Kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.